بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، selanjutkan tafsir tiga ayat yang menjelaskan khumus al-fay, seperlima dari al-fay, begitu pula khumus al-khumus, ini khumus-khumus al-ghanimah, seperlima dari seperlima ghanimah untuk al-masakin, fakir miskin. Mereka yang masuk dalam kategori itu adalah yang pertama fuqara muhajirin, fakir miskin kaum muhajirin yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, yang dengan hijrah itu menjadikan mereka kehilangan rumah, harta, mereka menjadi fakir miskin dengan itu. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, sehingga mereka berhak mendapatkannya. Mereka melakukan hijrah, yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, mencari keutamaan dari Allah dan ridhanya, yani ikhlas. Dan dengan itu mereka mengungguli kaum Ansar, karena kaum Ansar tidak melakukan hijrah. Oleh karena itu didahulukan penyebutannya kaum Muhajirin, kemudian ayat berikutnya kaum Ansar. Didahulukannya penyebutan kaum Muhajirin menunjukkan mereka lebih utama, afdal, lebih mulia, lebih utama daripada kaum Ansar dari ditinjau dari segi amalan hijrah mereka. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka melakukan hijrah itu, dan mereka selain hijrah, mereka sifat mereka adalah wa yansuruna Allah wa rasulah, mereka menolong Allah yakni agama Allah dan rasulnya dalam perjuangan Nabi SAW mendakwakan Islam. Di sini kaum Ansar sama dengan mereka. Kaum Ansar juga yang suruna Allah wa rasulah. Ulaika humus sadiqun. Kemudian kata Allah berikutnya kaum Ansar, walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim. Dan orang-orang yang telah menempati ad-dar, negeri. Ya, negeri Madinah, maksudnya negeri tempat hijrah Nabi alaihissalam dan kaum Muhajirin. Itu adalah negerinya kaum Ansar. Mereka telah menempati terlebih dahulu negeri itu. Mereka adalah penduduk Madinah. Dan merekalah yang melindungi dan memberi tempat buat Nabi alaihissalam dan kaum Muhajirin, menolong agama Allah dan Rasulnya, saudara-saudara mereka yang berhijrah meninggalkan negeri mereka Makkah ke Madinah, memberi tempat di negeri mereka. Ya, dan itu prosesnya bermula dari Bai'atul Aqabah. Beberapa kaum Ansar yang membaiat Nabi SAW pada musim haji dan berlanjut pada Bai'at Al-Aqabah Asaniya, Bai'at Aqabah yang kedua, hingga akhirnya mereka berhijrah dan disambut oleh kaum Ansar. Alladzina tabawwa ad-dar wal iman min qablihim, dan telah beriman sebelum kebanyakan dari kaum Muhajirin. Dan ini telah kami jelaskan keterangan tafsir dari Ibnu Katsir, bukan bermakna umum bahwa kaum Ansar seluruhnya mendahului seluruh kaum Muhajirin dalam hal keislaman, tidak. Ya, karena sebagian kaum Muhajirin jelas mereka mendahului kaum Ansar dalam berislam dan beriman kepada Nabi alaihissalam. Ya, sebagaimana dalam sirah. Namun banyak dari kaum Ansar, banyak dari kaum Muhajirin, banyak dari kaum Muhajirin didahului keimanannya oleh kaum Ansar. Naam. alladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, sebelum kaum muhajirin. Adapun dalam hal mendahului kaum muhajirin menempati Madinah, itu jelas umum. Kemudian dalam hal mendahului kaum muhajirin dalam hal beriman, berislam, maka itu tidak umum, tetapi ya mendahului banyak dari kaum muhajirin. Baik. Yuhibbuna man hajara ilaihim, kaum ansar, mereka disebut kaum ansar karena mereka ansar, yakni kaum yang menolong Nabi SAW dan kaum muhajirin yang berhijrah. Nah, memberi tempat mereka, memberi, bukan hanya memberi tempat di negeri mereka, ya. Bahkan Nabi SAW, akhaw bainal muhajirin wal ansar, di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW pada penataan pemerintahan Islam ketika tiba di Madinah adalah akhaw bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar, dan itu secara umum, dan individu-individu ya, tertentu dipersaudarakan oleh Nabi SAW satu sama lainnya, seperti Salman Al-Faris bin Abu Darda, Abdurrahman bin Auf dan Ar-Rabi bin Sa'ad, yang sudah disampaikan sebelumnya, sampai-sampai ya Ar-Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf ya untuk memilih salah satu istrinya, dia siap menceraikannya untuk dinikahi olehnya dan siap memberikan setengah dari hartanya, tapi Abdurrahman bin Auf menolaknya. Naam, Rabi' bin Sa'd atau Sa'd bin Rabi'. Naam. Abdurrahman bin Auf menolaknya dan minta yang dia tidak ingin ya menerima itu, dan dia minta ditunjukkan letaknya pasar di Madinah, dia berdagang kemudian menjadi kaya setelah itu. Nah, dan menjadi salah satu dari agniya as-sahabah, tidak lagi menjadi fakir miskin. Nah. Fayyib. Kemudian di sini disifatkan mereka yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai, kaum Ansar itu mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Ini mencintai kaum muhajirin. Nah, ini adalah al-mahabbah fillah. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Islam mereka, kesempurnaan iman mereka. Mencintai kaum muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka kaum ansar la yajidun, sifat berikutnya la yajidun, mereka tidak mendapatkan, tidak merasakan, la yajidun yakni tidak merasakan fi sudurihim, di dada-dada mereka, yakni di hati-hati mereka, karena dada merupakan tempatnya hati, kalbu, ya. Wala yajiduna fi suduri, mereka tidak merasakan di dada-dada mereka, yakni di hati-hati mereka, kalbu-kalbu mereka, hajatan, hajat yang dimaksud di sini hasadan, hasad, ya, perasaan hasad, perasaan iri, mimma utu, terhadap apa-apa yang telah diberikan kepada kaum muhajirin dari keutamaan, yang dengannya mengungguli kaum Ansar. Dan ini juga menunjukkan kesempurnaan iman mereka, keislaman mereka, ketika mereka bersih dari sifat tercelah yaitu hasad. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma uzu, kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, wala yajidu ay la wala yajiduna fi anfusihim hasadan, للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة. معنى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا, mereka tidak merasakan pada dada-dada mereka, hati-hati mereka, hajat, apa hajat yang dimaksud, mimma utu, terhadap apa-apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Tafsirnya adalah ai, yaitu wala yajiduna fi anfusihim hasadan, mereka tidak merasakan pada diri-diri mereka, pada jiwa-jiwa mereka, hati-hati mereka, hasadan, hajat. Itu yang dimaksud adalah hasad, perasaan iri. Lil muhajirin, iri, tidak merasakan iri terhadap kaum muhajirin, fima faddalahumullahu bih, terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala utamakan mereka, utamakan kaum muhajirin atas kaum ansar, atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kaum muhajirin di atas kaum ansar, minal manzilah, dalam hal manzilah, dalam hal kedudukan di sisi Allah, wasyaraf, dalam hal kemuliaan di sisi Allah, wattaqdimi, dalam hal didahulukannya mereka, sirzikri, dalam penyebutan. Jika disebutkan dua golongan ini, mesti didahulukan muhajirin, mesti dikatakan kaum muhajirin dan ansar, kaum muhajirin ansar, tidak pernah dibalik, jangan dibalik, jangan katakan kaum ansar dan muhajirin, dahulukan penyebutan kaum muhajirin, karena muhajirin lebih utama dari mereka, dan Allah mendahulukan penyebutan mereka dalam Al-Quran, seperti pada ayat ini dan dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah apa ayatnya? Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansari wal-ladhina taba'uhum bi-ihsanin. Nah, orang-orang yang generasi-generasi awal yang mendahului dalam keislaman dan keimanan, minal muhajirin, dari kalangan kaum muhajirin, wal ansar, muhajirin dulu kemudian ansar, kemudian yang ketiga seperti pada ayat ini, yaitu walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang generasi berikutnya mengikuti mereka dengan baik. Jadi jangan dahulukan ansar daripada muhajirin, jika menyebutkan dahulukan muhajirin. Nah, wattaqni, dan itu tidak membuat kaum ansar ketika digandeng penyebutannya mesti didahulukan muhajirin atas ansar, itu tidak membuat mereka iri. Ya, wattaqdim fi dzikri, dan didahulukannya kaum muhajirin dalam hal penyebutan warhutbah dan tingkatan derajat, tidak membuat mereka iri. Nah, mereka sama-sama diberi keutamaan oleh Allah, sama-sama diberi kemuliaan oleh Allah, diberi kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Mereka saling mencintai satu sama lainnya dan bersih dari sifat hasad. Kaum Ansar tidak hasad kepada muhajirin, meskipun diutamakan atas mereka, diistimewakan atas mereka. Ini menunjukkan kesempurnaan iman mereka semua. Sebagaimana kata Nabi SAW pada hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta his hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah satu dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia menyukai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia sukai untuk dirinya. Keutamaan baik itu keutamaan dunia maupun keutamaan akhirat. Seseorang menyukai keutamaan itu dia miliki, dia pun menyukai keutamaan itu dimiliki oleh saudaranya. Maksud hadis ini adalah barang siapa tidak menyukai saudaranya mendapat keutamaan dunia atau akhirat dibandingkan dirinya, hanya dia yang menginginkan dan saudaranya tidak memilikinya, dia tidak suka saudaranya memiliki itu, dia hanya menyukainya dirinya memiliki, adapun saudaranya dia tidak menyukai jika saudaranya memiliki itu, artinya dia hasad. Jadi hadis ini adalah pengharaman hasad. Barang siapa tidak masuk dalam hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, tidak beriman, tidak sempurna, maksudnya iman, yang kesempurnaan iman yang wajib, tidak sempurna keimanan salah satu dari kalian sampai dia mencintai, menyukai saudaranya mendapatkan apa yang dia sukai dia dapatkan, berarti dia telah berdosa, karena berarti dia telah terjerumus dalam hasad. Dia iri pada saudaranya, tidak suka saudaranya mendapatkan keutamaan. Dia hanya suka jika dia yang mendapatkannya. Itu namanya hasad. Kaum Ansar bersih dari itu. Meskipun kaum Muhajirin ya mendapat keutamaan melebihi mereka. Nah, dan Ibnu Katsir di sini menukil dari Al-Hasan Al-Basri menafsirkan hajat pada ayat ini dengan hasad. Al-Hasan Al-Basri mengatakan wala yajiduna fi sururihim hajatan ya'ni al-hasad. Naam, Al-Hasan Al-Basri mengatakan mereka tidak merasakan pada dada-dada mereka hajat, maksudnya tidak merasakan hasad iri kepada kaum Muhajirin. Naam. Ini makna ayat. Sifat berikutnya. Nah, wala yajiduna fi sururihim hajatan mimma utu. Tadi sudah lihat tafsirnya. Tafsir berikutnya, sifat berikutnya dimiliki oleh kaum Ansar, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thirun yakni ithar. Mereka memiliki sifat ithar. Sifat ithar artinya mengutamakan orang lain, kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadinya, mendahulukan kepentingan orang lain, saudaranya, daripada kepentingan pribadinya. Artinya dia memilih berkorban, mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan pribadi dia, meskipun dia juga butuh. Ya, dia juga punya kepentingan pada perkara itu, dia juga butuh, tetapi dia berkorban demi mendahulukan saudaranya, biarlah saudaranya yang dapat, dia berkorban. Ini namanya ithar. Dan ini dalam hal dunia. Dalam hal perkara duniawi, kepentingan duniawi, kebutuhan duniawi. Disukai ithar, dan ini salah satu sifat kaum Ansar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Mereka mendahulukan saudara-saudara mereka kaum Muhajirin ala anfusihim, atas diri-diri mereka sendiri, yaitu dalam hal harta, dalam hal hajat. Mereka sama-sama fuqara masakin. Mereka sama-sama fuqara masakin yang sama-sama butuh terhadap harta untuk memenuhi hajat mereka. Tetapi kaum Ansar berkorban demi saudara mereka kaum Muhajirin. Walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin atas diri-diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah. Walau kana, meskipun bihim, pada diri mereka sendiri, yaitu kaum Ansar, khasasah, kemiskinan dan kefakiran. Mereka sendiri miskin, mereka sendiri fakir, mereka sendiri butuh harta itu, tetapi mereka berkorban demi mendahulukan saudara-saudara mereka yang telah berhijrah ke negeri mereka. Dan di sini ada kisah yang sangat menarik. Yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, yang merupakan penjelasan sababu nuzuli hadhil ayat, sebab turunnya ayat ini. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dengan sanad yang sahih sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Hurairah meriwayatkan bahwa suatu ketika datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang itu, "Wahai Rasulullah, kami kelaparan. Kami kekurangan makanan." Butuh makan. Maka Nabi alaihissalam mengutus utusan kepada istri-istrinya untuk meminta makanan agar diberikan kepada orang itu. Tetapi istri-istri Nabi alaihissalam tidak ada makanan di rumahnya. Maka Nabi alaihissalam tidak ada makanan untuk menjamu tamu tersebut. Maka Nabi alaihissalam berkata kepada sahabatnya, "Ala rajulun yudhifu, ala rajulun yudhayyifu hadha al-laylata rahimahullah, ala rajul, adakah seseorang yang siap yudhayyifu hadha untuk menjamu tamu ini, tamuku ini, al-layla malam ini rahimahullah, Allah akan merahmati dia." Faqama rajulun minal ansar, maka langsung berdiri seorang pria dari kaum Ansar mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah yang siap menjamunya." Maka langsung pria Ansari tersebut pergi menemui istrinya dan membisiki istrinya, mengatakan kepada istrinya, "Dhaif Rasulullah, ada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kamu sisakan sedikit pun yang ada di rumah, keluarkan semua untuk menjamunya." Kata istrinya, "Wallahi demi Allah, ma'indi illa kutus sibiyah, saya tidak memiliki di rumah sekarang kecuali makanan untuk bayi-bayi kita, anak-anak kita, makanan untuk anak-anak kita yang masih kecil." Maka kata pria Ansar tersebut, "Jika anak-anak kita ingin makan malam, tidurkan mereka. Tidurkan mereka biar tidak merasakan laparnya, senyapkan tidurnya. Kemudian matikan lampu. Dan kita biarkan perut kita lapar malam ini demi untuk mengenyangkan tamu itu." Maka istrinya melakukan. Esoknya pria itu menemui Rasulullah SAW, Ansari tersebut menemui Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Laqad ajiballahu ay dhahika min fulanin wa fulana." Tunggu Allah, kagum, atau riwayat, atau dikatakan Allah tertawa terhadap fulan dan fulana, yakni suami istri tersebut, melihat hebatnya apa yang telah dilakukan oleh suami istri tersebut. Mereka sendiri kelaparan, malam itu tidak makan malam, anak-anak mereka juga kelaparan, ditidurkan, disiasati sehingga tidak menangis. demi untuk mengenyangkan tamu Rasulullah SAW. Wa anzalallahu azza wa jal, dan Allah azza wa jal menurunkan firman-Nya ayat wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudara-saudara mereka atas diri mereka meskipun mereka sendiri sangat membutuhkan. Nah, ada riwayat Muslim menyebutkan bahwa Ansari tersebut adalah Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Ada riwayat Muslim menyebutkan bahwa Ansari tersebut tadi adalah Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Nah, jadi khasasah di sini artinya apa? Hajah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kata Ibn Katsir, yakni hajah. Hajah. Mereka mendahulukan saudara-saudara mereka atas diri mereka. Yani mereka berkorban demi mendahulukan saudara-saudara mereka atas diri mereka. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sendiri berhajat terhadap harta itu. Dan ini tingkatan yang tertinggi dalam bersedekah, ya, dalam berinfak kepada yang butuh, mendahulukan yang butuh, kepentingan orang yang butuh daripada dirinya sendiri. Seperti inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq ketika Abu Bakar Siddiq datang membawa seluruh hartanya. Ketika Nabi SAW mentarghib sahabat untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian datang Abu Bakar Siddiq membawa seluruh hartanya, tidak ada yang disisakan di rumah. Abu Bakar Siddiq dan keluarganya semuanya bersabar dan mereka memenuhi syarat untuk melakukan itu. Yakni semuanya memiliki keimanan dan kesabaran yang mampu melakukan itu, tidak ada yang tersisa sama sekali. Nah, ditanya oleh Nabi SAW, ma abqaita li ahli, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar Siddiq, abqaitu lahum Allah wa Rasulah, saya sisakan buat mereka Allah dan Rasulnya. Sebelumnya Umar radhiyallahu anhu datang membawa nisf mali, datang berinfak setengah hartanya, masih disisakan setengah untuk keluarganya. Dan Umar sudah berharap-harap bahwa dia akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq kali ini. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq menyusul setelahnya, seluruh hartanya dibawa. Akhirnya kata Umar, memang saya tidak bisa mengalahkan dia selamanya. Nah, memang Abu Bakar As-Siddiq di atasnya Umar. Naam. Begitu pula Ibnu Katsir menyebutkan contoh seperti ini dari kalangan sahabat dan yang mengikuti sahabat dengan baik. Apa yang terjadi pada perang Yarmuk? Pada perang Yarmuk, perang besar, perang terbesar yang meletus, yang merupakan peperangan awal dan itu terbesar, ketika Romawi, Kaisar Romawi mengerahkan pasukan terbesarnya untuk menghadapi pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar Siddiq untuk pembebasan Syam dari penjajahan Romawi, yang ketika itu dibawa pimpinan Abu Ubaidah Ibn Jarrah, aminu hadhil ummah, yang bergelar Abu Ubaidah Ibn Jarrah, salah satu dari 10 yang dipastikan masuk jannah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang digelari aminu hadhil ummah, kepercayaan umat ini. Jumlah mereka sedikit ketika itu sehingga Abu Bakar Siddiq segera memerintahkan Khalid Ibn Walid untuk meninggalkan Irak, yang telah berhasil membuka sekian kota di Irak, menyuruh Khalid bin Walid untuk segera menyusul Abu Ubaidah untuk menolongnya melawan Romawi pada perang Yarmuk. dan Khalid ibn Walid melewati jalan pintas padang pasir dan tidak ada air kecuali satu tempat, ya, yang diketahui oleh penunjuk jalannya, itu satu-satunya harapan. Sehingga mereka sampai dalam waktu yang sangat singkat, yang seharusnya, ya, membutuhkan perjalanan yang panjang. Ya, dan kemudian terjadi perang. Setelah di, yakni berdasarkan perintah Abu Bakar Siddiq, Khalid bin Walid yang memimpin jadi panglima. Nah, itu sebelum beralih khilafah ke Umar dan sebelum Umar radhiyallahu taala anhu mencopot jabatan Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah yang jadi panglima. Ketika itu masih Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menata, ya, dan bersamanya ada Ikrimah. Bersama mereka pada perang itu ada Ikrimah ibn Abi Jahl, sahabatnya Khalid bin Walid di masa jahiliyah dan di masa Islam. Nah, kalian ingat Ikrimah ibn Abi Jahl bersama Khalid bin Walid memimpin pasukan berkuda yang menggunting dari belakang pada perang Uhud, ya, yang menyebabkan kekalahan Nabi Asasan dan para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, pada perang itu perang yang luar biasa. Nah, tuh, ya, sampai Ikrimah ibn Abi Jahl, ya, sampai Ikrimah ibn Abi Jahl berteriak, nah, man yubayi'uni 'alal maut, siapa yang membayat aku bertempur sampai mati, tidak boleh lari. Nah, karena sebagian pasukan pada kondisi-kondisi perang itu mundur lari, tapi sudah ditata di belakang ada wanita-wanita yang menghadang, jika lari dilempari, dipukuli, ya, suruh maju lagi. Nah, kondisi seperti itu dibutuhkan pengorbanan. Ikrimah bin Abi Jahl mengatakan, man yubayyin 'alal maut, siapa yang membayat aku untuk bertempur sampai mati, tidak boleh mundur. Bergabung bersamanya beberapa orang, mereka maju, tidak ada mundurnya sampai mereka terluka banyak sekali, akhirnya terkapar. Nah, ya, Ikrimah dan kawan-kawannya tersebut terkapar, ya, sudah pada kondisi terakhir. Nah, mereka sangat butuh minum ketika itu untuk menyelamatkan jiwanya. Tapi sama-sama sekarat ini. Ditawarkan kepada Ikrimah air minum itu, Ikrimah mengatakan, berikan cepat saudaraku yang di samping, dia lebih butuh. Ya. Saudaranya dapat, hanya dikirim ke saudaranya di sampingnya, sahabatnya ini, yang satu tim tadi ini, yang berbaiat bersama untuk mati bersama. Nah, meraih syahid. Sampai ke dia, kata dia, mendengar rintihan saudaranya di samping, berikan kepada saudaraku di samping, dia lebih butuh. Akhirnya dikirim ke sana, terlambat, yang sana mati. Dikembalikan ke sini, ini mati juga. Dikembalikan ke awal Ikrimah juga mati, akhirnya mati semua. Nah, mati semua akhirnya. Nah, demi mendahulukan saudaranya diberi air minumnya seteguk air tadi. Subhanallah. Nah, ini sahabat, contoh keadaan para sahabat. Nah, berkorban demi kepentingan saudaranya. Nah, di sini juga Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan hukum mengaitkan dengan hadis dalam as-sahih, afdalus sadaqah juhdul muqim, sedekah yang paling utama adalah, ya, upaya bersedekah orang yang kekurangan. Jika orang berlebihan, kelebihan harta, bersedekah wajar. Nah, wajar. Tapi orang yang kekurangan, dia sendiri butuh, dia sendiri kekurangan, tapi tetap bersedekah. Nah, ini dia yang hebat. Nah, ini semakna dengan ayat. Wa yasiruna 'ala anfusihim wa laqad nabiyyun khusus, sudah kita dengar tadi, ya, kisah Ansari tersebut yang dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa dia adalah Abu Talha Al-Ansari, dan sudah kita dengar bagaimana kisahnya Ikrimah dan kawan-kawannya pada perang Yarmuk. Nah, dan perang Yarmuk tadi diakhiri dengan kemenangan Khalid bin Walid bersama Ubaidah bin Jarrah. Nah, dan itu pukulan dahsyat bagi Romawi. Setelah itu mereka sudah tidak mampu, ya, mengumpulkan pasukan sebesar itu, dan setelah itu lebih banyak menyerah. Nah, dan setelah itu mereka ketakutan mendengar nama Khalid bin Walid dan kaum muslimin. Nah, tapi itu butuh perjuangan. Ya. Dari sahabat yang kita dengar panglimanya dan orang-orang seperti Ikrimah. Dan disitulah nah, Ikrimah bin Abi Jahl mati syahid. Nah, radhiyallahu anhu. Nah, Ikrimah mengatakan, saya dulu memerangi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bagaimana mungkin sekarang saya lari dari kalian? Nah, bagaimana mungkin saya lari dari kalian? Dulu Rasulullah saya perangi, maka sekarang tidak mungkin saya lari dari kalian. Nah, itu tadi yang kita dengar kisahnya dan isarnya satu sama lainnya terhadap kebutuhan seteguk air untuk menyelamatkan jiwa mereka sampai semuanya mati sebagai na'am syuhada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masya Allah, sifat berikutnya apa? Tersisa. Nah, penjelasan akhir ayat, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ dan barang siapa يُوقَ dijaga, ya, yakni dibersihkan, شُحَّ نَفْسِهِ dari ketamakan jiwanya, ketamakan terhadap harta, ini bala, musibah. Satu jiwa jika tidak terjaga, tidak bersih dari asyuh, yakni at-tama' fil mal, ketamakan terhadap harta, membuat dia bakhil dan mendahulukan dirinya sendiri, bahkan mendzalimi orang lain, ya, hak orang lain ditahan dari dirinya, atau bahkan berusaha merampas hak orang lain demi ketamakan syuh, tama', ketamakan terhadap harta, maka ini bala, musibah besar bagi seseorang. Dia akan terseret kepada kedoliman dan kedoliman yang bertumpuk-tumpuk. Nah, adapun kaum Ansar, mereka telah dibersihkan dari ketamakan terhadap harta. Nah, seperti halnya kaum Muhajirin, mereka rela meninggalkan harta benda mereka demi hijrah demi Allah dan Rasulnya. Nah, man yuqa shuhha nafsi, nah, dalam hadis Ibnu Katsir menyebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Muslim, yang diawali dengan iyyakum wadh-dhulm fa innadh dhulma dhulumat yawmal qiyamah wattaqush shuh fa innash shuhha ahlaka man kana qablakum. Hati-hatilah kalian dari namanya shuh. Shuh itu adalah ketamakan terhadap harta. Fa innash shuhha ahlaka man kana qablakum, karena shuh, ketamakan terhadap harta, membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum, ketamakan terhadap harta itulah yang menyeret orang-orang sebelum kalian, ala ansafaku dima'ahum, untuk menumpahkan darah-darah saudara-saudara mereka sendiri. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan kehormatan-kehormatan mereka demi untuk harta, karena ketamakan terhadap harta. Na'am. Oleh karena itu, wa may yuqa shuhha nafsih, ay yuqa bima'na, kata Ibn Kathir, sulimah, salimah, sulimah. Nah, yani salimah minas syuh. Wa may yuqa shuhha nafsi, barang siapa dijaga, yang dibersihkan, sehingga dengan itu dia selamat. Salimah minas syuh, dia bebas, bersih dari syuh, dari ketamakan terhadap harta. Faulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, barakallahu fikum. Ini ya tentang kaum Ansar, tersisa yang datang setelah mereka insyaallah pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Nastafi bihadza. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.